Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis kita dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu kita sendiri. Karena ilmu itu anugerah yang terbesar dan yang tertinggi di dunia ini. Maka sebuah anugerah yang terbesar tidak akan mudah untuk diraih dan didapatkan. Hanya orang-orang terpilih. Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah pilih. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah pilih. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberi hikmah, maka ia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan yang sangat banyak. Itulah yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Tapi enggak ada yang enggak ada yang sadar kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Makanya penutupan ayat tersebut adalah wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang sadar, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang menjadikan ini sebagai peringatan kecuali orang-orang yang punya akal sehat. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang Allah pilih. Allah tentukan. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Bahkan enggak semua orang yang belajar itu mendapatkan hikmah. Maka kita harus terus meminta dan meminta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah ini, dan kita berharap syukur kita itu membuat nikmat ini bertambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana marilah kita selalu memperkuat syahadatain kita bahwa hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata, bukan untuk memuaskan nafsu kita secara liar atau mengejar ambisi duniawi kita. Tapi tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi tidak ada, setelah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih bersama surat Al-Ghasyiyah. Masih bersama surat Al-Ghasyiyah. Allah Subhanahu wa taala setelah mengajak kita melihat unta, lalu melihat langit, maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita melihat gunung. Ya, melihat gunung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Jadi kalau dari awal, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah berfirman yang artinya afala yanzuruna ilal ibil. Mengapa mereka tidak melihat unta, bagaimana unta itu diciptakan? Dan kita sudah bahas di dua pertemuan yang lalu bagaimana Allah menciptakan unta dan langit, bagaimana langit itu ditinggikan, bagaimana langit itu ditinggikan. Lalu gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan, dan bumi, bagaimana bumi itu dihamparkan. Hadirin Allah muliakan, kita disuruh melihat gunung dan bagaimana gunung itu ditegakkan. Karena menurut sebuah teori dalam dunia ilmuwan bahwa kurang lebih 225 tahun yang lalu itu bumi terdiri atas satu benua. Terdiri atas satu benua saja. Nah, dengan berjalannya waktu itu, lempeng benua tersebut bergerak hingga terpisah-pisah secara bertahap. Sampai membentuklah peta benua modern seperti saat ini. Ada Eropa, ada Afrika, ada Asia, ada Australia, ada Antartika, dan lain-lain. Jadi, dulunya satu. Lalu bergerak hingga terpisah-pisah secara bertahap. Kenapa kok bisa bergerak sih? Nah, kata mereka itu faktornya karena dahsyatnya tenaga magma yang ada di perut bumi. Dan magma itu kan gak berhenti sampai sekarang sebagaimana dulu kita belajar. Hadirin Allah muliakan, maka oleh karena itu karena gerakannya luar biasa, jadi gerakan lempeng benua itu luar biasa sehingga lempeng benua itu bergerak sehingga saling menjauh atau saling bertabrakan. Jadi lempeng dunia bergerak karena ada pergerakan magma di bawah. Nah, ketika lempeng benua saling bertabrakan, maka besar potensi muncullah gunung, gitulah. Karena mayoritas gunung di bumi terbentuk karena aktivitas pertemuan dari gerakan antar lempeng benua. Jadi analoginya gini loh jemaah, kayak sebuah karpet yang dibentangkan, jika salah satu sudut karpet terdorong, coba pikirkan karpet, kalau salah satu sudut karpet terdorong maka timbul bentuk karpet ada bagian meninggi. Jadi kalau terdolong tuh kan karpetnya ada apa? Ada gundukan gitu loh. Jadi kalau terdorong gitu antara dua sisi, maka akhirnya terdorong. Nah, ketika terdorong, gundukan. Nah, kira-kira seperti itu. Seperti itu, hadirin. Oleh karena itu, luar biasa ya jamaah sekalian. Dan kita tahu bersama, terbentuknya gunung mayoritas di area bumi itu pertemuan lempeng benua, di mana daerah tersebut berpotensi sangat tinggi terjadi gempa. Makanya banyak gunung berpotensi terjadi gempa, atau yang biasa dikenal dengan ring of fire. Jadi daerah yang rentan gempa dan terjadinya gunung berapi. Hadirin Allah muliakan, tapi menariknya bersamaan dengan terbentuknya gunung-gunung di daerah ring of fire itu, gunung yang muncul memiliki fungsi sekaligus beban penahan untuk berkurangnya aktivitas gempa di daerah tersebut. Jadi daerah pegunungan rentan gempa, tapi munculnya gunung pun fungsinya untuk menahan sebagai pasak juga kan. Dan itulah firman Allah dalam surat An-Naba ayat 6 ayat 7, alam najalil ardu mihada wal jibala autada. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Sebagai pasak. Itu luar biasa jemaah sekalian. Jadi gunung itu juga berfungsi sebagai pasak. Gitulah kira-kira gunung itu ditegakkan. Nah itu, lihat crucial root itu menjadi akarnya. Dan sebagian ilmuwan kan mengatakan tinggi gunung ke bawah itu seperti tinggi gunungnya ke atas. Sebagian, tapi jadi itulah menjadi pondasi dan pasak-pasak, akar-akar itu jamaah yang Allah muliakan. Sehingga kokohlah. Jadi itu ada irisan gunung dan root atau akar yang berfungsi sebagai pasak. Gitu. Kan kita ngelihatnya di atasnya aja. Anak gunung kan ke atas aja. Nah, ke bawahnya itu berfungsi sebagai pasak. Dan begitulah mereka ditegakkan. Dan gunung luar biasa jamaah sekalian. Gunung itu bisa menampung 1 miliar orang. Bayangkan. Dan produser atau produsen 60-80% air bersih untuk seluruh dunia. Terus juga penghasil 6-20 makanan paling penting untuk kebutuhan kita sehari-hari. Lalu juga 28% hutan. Dan kita tahu hutan itu sangat penting, walaupun dia gak pernah pamer. Mereka itu sangat penting untuk kehidupan kita dan sangat bermanfaat. Dan itulah gunung secara umum. Dan kita disuruh ngelihat gimana tuh gunung. Hadirin Allah muliakan. Dan menariknya jamaah, kita jangan pernah lupa pesan besarnya dalam ayat ini. Sekali lagi, setelah Allah menyatakan bagaimana siksaan untuk orang yang bermaksiat, orang yang ingkar, ahli neraka, dan bagaimana Allah siapkan fasilitas di surga, lalu Allah masuk afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka melihat unta bagaimana diciptakan, langit bagaimana diangkat, gunung bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan. Pesan besarnya adalah bahwa yang mampu melakukan hal itu semua mampu untuk menciptakan fasilitas surga dan adab neraka, gitu kayaknya. Mampu menciptakan itu semua, nggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mampu memberikan reward bagi kita ketika kita bersabar dan istiqomah, dan mampu menyiksa kita ketika kita kufur dan tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Mampu. Itu yang luar biasa, jemaah. Itu sangat-sangat luar biasa. Allah Maha Mampu. Harus jadi cambuk bagi kita. Ini harus jadi cambuk bagi kita. Ini harus menjadi pendorong bagi kita untuk beramal soleh. Gak ada sulit-sulitnya Allah mengazab kita, dan gak ada ribet-ribetnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita kebaikan di akhirat dan di dunia tentu saja. Karena ini semua tentang kudratullah, kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita disuruh melihat gunung, jadi itu tadi poinnya, jemaah. Kenapa banyak orang udah menaklukkan banyak gunung, tapi tetap aja nggak mau sholat, tetap aja nggak mau berzikir? Karena ketika mereka melihat gunung, mereka fokus pada makhluknya. Itu poinnya. Mereka fokus pada makhluknya. Dan kalaupun sebagian menggunakan surat Al-Ghasyiyah, mereka tidak tahu pesannya. Pesan melihat unta, pesan melihat langit, pesan melihat gunung adalah pesan untuk meresapi kudratullah, kemampuan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kalau kita baca buku-buku tafsir, bukan sebatas kagum sama makhluknya. Kagum sama makhluknya bagus, tapi siapa penciptanya? Siapa penciptanya? Itu yang harus dikejar. Karya itu bagus, tapi siapa yang membuat karya itu? Jangan berhenti sampai karyanya aja. Makanya banyak orang naik gunung lalu ngeliat sunrise tapi gak sholat. Walaupun ketika ngeliat sunrise tuh ketika takjub, Masya Allah ya, ya Masya Allah, tapi gak sholat itu loh. Karena salah ngeliat itu, jamaah. Makanya kan itu yang dikatakan Imam Syafi'i, diqatun nazar itu. Ketepatan dalam melihat itu kunci selamat dari kesesatan dan ketertipuan. Makanya hidup itu tuh seni melihat, jamaah. Seni melihat. Mau udah pernah kesana tapi gak ngerti seni melihat, percuma juga. Percuma. Percuma kan, jemaah. Abu Lahab setiap hari ngeliat Ka'bah. Setiap hari ngeliat Ka'bah. Tapi hanya sebatas Ka'bahnya aja. Tidak Rabbul Ka'bah. Maka seumur hidup dia gak beriman sama Allah. Dan wafat dan atau mati dalam kondisi kafir, bahkan turun ayat sebelum dia meninggal udah memvonis dia gak akan beriman. Tapi Najasyi, raja Ethiopia yang gak ngelihat Ka'bah tapi beriman sama Allah, gak lihat Ka'bah, gak tinggal di Mekah, tinggalnya di Ethiopia. Najasyi yang ketika beliau wafat, Nabi sholat gaib untuk beliau. Jadi seringkali ini bukan tentang objek, ini tentang bagaimana cara melihat objek tersebut. Ini bukan tentang sakit atau membaca hasil tes swab positif, bukan. Ini tentang bagaimana melihat hasil swab tersebut ketika positif. Mau lihat pakai kacamata iman atau mau lihat pakai kacamata emosi dan perasaan, kan gitu jemaah. Di depan kita surat pemberhentian. Ini bukan tentang suratnya, ini tentang bagaimana melihat surat tersebut. Mau kita lihat pakai kacamata iman kepada takdir dan iman bahwa Allah Ar-Razzaq, atau melihat pakai kacamata kegalauan? Bola di tangan kita. Ketika melihat gunung, betapa besarnya gunung tersebut, itu yang harus kita lihat, siapa Rabb-nya ini? Kok bisa buat segini? Betul tadi terjadi pergeseran-pergeseran benua, tapi kok bisa apik banget? Bisa multifungsi, bisa jadi pasak. Di satu sisi ring of fire, tapi di satu sisi jadi penjaganya. Lalu sekali lagi produsen air bersih, bisa nampung 1 miliar manusia. Lalu produsen dari makanan-makanan pokok. Itu kan gak mungkin kejadian kebetulan, jemaah. Proses itu kan ada yang ngatur pastinya. Kita aja gini, kita jangankan ngasal, kita aja mengerjakan suatu well prepare seringkali gak bisa mendapatkan hasil yang bermanfaat. Padahal udah diatur nih, udah dirancang. Bisa-bisa juga. Masa ini kebetulan semuanya berfungsi begitu? Iya kan, 60-80% air bersih dari gunung, terus udara yang oksigen itu dari hutan yang ada di gunung juga. 1 miliar orang bisa tinggal di sana. 6 dari 20 makanan paling dibutuhkan manusia dari gunung juga. Masa kebetulan sih itu? Masa kebetulan? Kan kayak gak mungkin kebetulan, jemaah. Menahan gempa bumi akibat pergeseran lempeng bumi, itu fungsi gunung juga. Siklus angin, gunung juga. Mana mungkin sih kebetulan? Kita udah rencana nih. Saya mau buat mau buat sesuatu dari Lego misalnya. Gak jadi-jadi juga, padahal udah direncanain tuh, gagal. Seringkali kan kita ingin buat sesuatu, gagal lagi, dan gak ada manfaatnya, bahkan ngerugin orang. Ini masa tercipta kebetulan? Gak mungkin. mungkinlah tercetak betulan. Gini deh jemaah sekalian, analogi sederhana, apabila kita buat miniatur sebuah kota pakai Lego anak kita, dibuat tuh ada rumah sakit, ada jalan layang, ada kantor wali kota, ada tempat permainan, ada mall, ada sekolah, masjidnya banyak dan seterusnya. Udah jadi nih. Pas jadi, teman kita datang, udah lihat ada miniatur kota. Terus kata teman, kita dengan apa gaya-gaya bercanda aja mengatakan, ketika teman kita kaget ngelihat miniatur kota tersebut, miniatur kota dari Lego, lalu kita bilang, menurut kamu siapa yang buat ini? Terus kata dia, menurut aku yang membuat ini adalah sesama Lego yang saling berinteraksi satu dengan yang lain, karena miniatur ini gak ada penciptanya. Jadi potongan kotak Lego itu bersinergi satu dengan yang lain tanpa ada sosok yang ngebuat itu semua. Jadi dia gerak sendiri lalu buat seperti itu. Jamaah sekalian, kira-kira enaknya teman kita diapain? Kan dirukyah ya jamaah. Mana mungkin miniatur kota bisa buat sendiri? Nah kalau miniatur kota gak bisa terbuat dengan sendirinya, masa iya gunung-gunung terbuat dengan sendirinya? Masa iya langit terbuat dengan sendirinya? Bukankah itu menunjukkan ada pencipta yang maha berkuasa? Kalau miniatur kota aja gak mungkin, harus ada yang ngebuat. Masa ini gak ada yang ngebuat? Lalu masa kita hidup semena-mena begini, suka-suka hati, dan tidak ada reward dan punishment-nya, tidak ada penghargaan dan tidak ada hukuman. Pesan yang Allah sampaikan clear. Ingat loh, yang bisa buat gunung ini itu bisa mengadab kalian. Yang bisa buat gunung ini itu bisa memberikan pahala dan surga buat kalian. Itu pesannya. Makanya sekali lagi kita ingatkan, surat Al-Ghasyiyah itu dibaca di momen-momen besar umat Islam, di event-event terpenting, di saat umat itu ngumpul, bahkan yang gak sholat wajib, gak sholat lima waktu pun datang pada saat itu. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat. Ada banyak orang gak sholat lima waktu, tapi kalau sholat Jumat ya hadir lah, walaupun terlambat. Dan setelambat-lambatnya orang sholat Jumat biasanya itu masih kebagian surat ini, karena setelah orang gak ikut khutbah tapi sholat ikut, dan surat ini di rakaat kedua. Kan pesan besar. Inget loh, yang menciptakan gunung itu, kalau ia mampu menciptakan gunung, apa susahnya mengadab anda, dan apa susahnya memberikan pahala buat anda? Gak ada susah-susahnya. Gak ada susah-susahnya. Ini yang harus kita renungkan. Jadi kalau misalnya kita ke puncak, itu jangan cuma ke puncak. Ke puncak mau ngapain bro? Jagung bakar. Sama sate kambing. Tapi gak sholat, subhanallah. Di puncak gak sholat. Aduh, udah sampai gunung, masa gak sholat juga? Ngincernya cuma jagung bakar. Pokoknya villanya keren deh, villanya bagus, cozy dan sebagainya. Ya terus nggak salat subuh, nggak baca Quran di sana, pulang nggak ada ketakwaan sama sekali. Berarti gagal paham dia tadi sama gunung. Bahkan seringkali maksiat di sana, maksiat subhanallah, maksiat di gunung. Lagi-lagi lagi itu menunjukkan bahwa cara melihat itu penting, jemaah. Cara melihat itu penting. Nah, cara melihatnya, yang menciptakan gunung mampu membinasakan Anda atau memberikan fasilitas dan penghargaan untuk Anda. Itu poinnya. Cara melihat penting. Diqatu nazar, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tepat dalam melihat. Nah, kalau pembicaranya tentang cara melihat, simpel aja jemaah. Kita tuh kalau untuk melihat butuh apa? Kita kalau melihat butuh apa? Butuh cahaya. Kan gitu ya. Manusia untuk melihat sangat ketergantungan dengan cahaya. Karena kalau gelap kita gak bisa lihat apa-apa, walaupun mata kita gak minus. Nah, cahaya itu dalam kehidupan itu apa, jemaah? Ilmu. Makanya Imam Waqi ketika menasihati Imam Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan, fa innal ilma nur wa nurullahi la yu'ta li'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak Allah kasih kepada orang yang hobi maksiat. Ah, itu tuh jemaah. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah enggak akan Allah kasih kepada orang yang suka maksiat. Makanya enggak heran orang yang suka maksiat, walaupun gunung depan mata, enggak bisa ambil pelajaran. Kalau dulu kan bahasa kita, gajah depan mata enggak bisa, apa bahasanya? Gajah depan mata enggak tampak. Gajah di pelupuk mata itu apa? Benar gak tuh? Semut. Kok ada khilaf? Satu semut seberang sungai, satu semut seberang lautan. Ini nih, karena gak perhatian sama pelajaran bahasa Indonesia dulu. Akhirnya gini, padahal bahasa Indonesia tuh penting banget. Kita dulu ngeremen bahasa Indonesia. Akhirnya khilaf cuma gara-gara semut. Ini bukan gajah lagi. Ini gunung depan mata kita. Gak dapat ibroh juga. Allah Akbar. Kemarin langit, tinggal nengok aja ke atas gunung, mungkin kita harus ke puncak, ke Bogor. Ini langit, tinggal naik ke atas. Subhanallah, gak dapet apa-apa. Kenapa? Karena gak punya cahaya tuh mata hati kita. Gak punya cahaya. Kenapa gak punya cahaya? Gak menuntut ilmu, terus isinya maksiat hidup ini. Udah gak ngaji, ngerjain maksiat, ya gimana punya cahaya? Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya cahaya, dia akan bisa melihat, sehingga dalam kondisi segenting apapun, dia bisa melihat harapan. Dia bisa melihat pahala, dia bisa melihat keberkahan, dia bisa melihat kebaikan yang Allah berikan kepada dia, dia bisa melihat hikmah. Dan ini gak bisa hanya modal ngangguk-ngangguk aja. Benar tuh Ustaz, benar. Iya benar, tapi kalau kita gak nambah ilmu, dan kalau kita isi waktu kita dengan maksiat, gak akan kelihatan. Gak akan. Wong langit setiap hari sama kita kok. Gak dapat ibrah juga. Setiap hari. Setiap hari. Wailah sama kaifa rufi'at, setiap hari kita bisa lihat 24 jam, tetap aja tuh ngambil ibrah. Gunung, liburan ke gunung gak ada dampaknya, gak pulang tuh takwa tuh enggak, biasa aja. Subhanallah. Hadirin Allah muliakan. Dan yang perlu kita ingat juga ketika kita bicara tentang gunung adalah surat Al-Ahzab ayat 72 ya. Ketika Allah menawarkan sesuatu kepada gunung dan bumi, Allah berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal Allah tawarkan amanat kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat tersebut. Wa asfaqna minha. Mereka khawatir enggak amanat. Mereka khawatir khianat. Jadi Allah tawarkan amanat kepada gunung, kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung. Apa maksud amanat itu jamaah? Ketaatan atau ah. Kata Abdullah bin Abbas, amanah itu ta'ah, ketaatan. Al-fara'id, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Jadi agama kita ini awalnya ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka enggan menerima amanah tersebut. Gitu. Jadi semua syariat ini, perintah dan larangan Allah awalnya ditawarin ke mereka, gak berani mereka. Wa asfaqna minha, gak berani. Wa hamalahal insan, lalu manusialah yang mengambil amanah tersebut. Manusia mengambil amanah tersebut. Ternyata banyak manusia, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya luar biasa, bodohnya minta ampun. Itu jemaah. Jadi coba untuk bayangin. Everest itu 8849 meter Everest. 8848 meter. Tinggi kita berapa sih? Tinggi kita berapa? Saya tak 174. Bukan 174. 1,7 meter. Orang Indonesia 1,7-an lah. 1,6. Yang jarang-jarang 1,8 meter. Ini Everest 8849 meter. Ditawarin, gak berani. Subhanallah. Gak berani. Gak ada. Gak berani jemaah. Di atas Everest masih ada lagi gak? Yang lebih tinggi. Di atas Everest masih ada Mauna Kea. Itu 5000 itu besar banget. Hah? Ya kurang lebih 10.000 ya, 10.000. Tapi startnya dari dasar laut itu gunung. Makanya kesannya Everest yang paling tinggi. Jadi startnya dari dasar laut. Itu lebih tinggi lagi. Itu pun enggak berani ya, Pak. Jadi bayangin ya, gunung tinggi yang mengerikan itu, yang jadi kuburan bagi banyak pendaki gunung, tapi tetap tidak menurunkan adrenalin pencinta gunung sejati untuk mendakinya. Itu aja ketika ditawarin gak berani. Dan ini kan bukan khayalan. Apa susahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan ke makhluk-makhluknya? Gitu hadirin, gak berani. Kita berani. Udah berani, mayoritas kita gak disiplin, gak minta pertolongan sama Allah, gak mau belajar. Akhirnya dzaluman jahula, berantakan. Jadi kalau kita ke Gunung Salak atau ke puncak, renungkan ya, ini gunung-gunung ini pernah ditawarin, gak ada yang berani. Saya, kita nih bangsa manusia berani. Tapi yang jadi masalah, gak berilmu dan gak mau belajar. Akhirnya dzaluman jahula, dan banyak yang gugur dan gagal. Itu tuh. Coba kita renungkan. Ini amanat agama ini amanat. Agama ini amanat. Amanat untuk diri sendiri. Amanat orang tua untuk diberikan ke anaknya. Amanat anak untuk menjaga agama orang tuanya. Amanat salah satu anggota keluarga untuk menjaga keluarganya agar tetap berada di atas agama. Ini amanat. Dan Allah akan tanya itu. Gunung gak berani. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, hendaknya kita renungkan hal ini, minta pertolongan sama Allah. Dan pelajaran jemaah sekalian, ketika seseorang meminta pertolongan kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan sehingga dia bisa menjalankan amanah tersebut. Pertolongan yang sangat luar biasa, sangat besar, dan salah satu parameter besarnya pertolongan Allah, gunung dan langit saja gak berani bermain di level itu. Gunung, bumi, dan langit itu gak berani bermain di level itu. Lalu manusia yang berada di sana, dan manusia berhasil karena apa? Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah remehkan pertolongan dan kekuatan Allah. Jangan pernah meremehkan. Tugas kita adalah mencari pertolongan Allah. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan karunia kepada seluruh umat Islam di dunia, amin rabbal alamin. Ana izin bertanya Ustaz, ini terkait dengan bab istiqomah. Pada beberapa kesempatan sebelum saya sempat tertinggal kajian Radio Sunan ini beberapa sesi. Lalu saya pelan-pelan mengejar ketinggalan tersebut, tetapi sampai saat ini saya masih tertinggal satu atau dua hari kajian. Jadi misal ketika ada kajian di tanggal 15 Desember pada pagi hari, di pagi hari tanggal tersebut ana baru streaming kajian pada tanggal 13 atau 14 Desember. Hal ini ana lakukan rutin kajian di pagi hari walaupun tidak live dalam rangka menjaga keistiqomahan. Lalu bagaimana nasihat Ustaz mengenai hal yang ana lakukan ini? Ana sedang mencoba perlahan juga mengejar. Tapi kalau ana langsung mengejar 2-3 kali kajian dalam sehari juga, ana takutnya nanti akan ketinggalan beberapa sesi lagi sehingga pola ini terulang. Mohon nasihatnya Ustaz. Kok ketinggalan nih? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, kalau ketinggalan, maka minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengejar. Terus yang kedua, pada saat live, ikut live saja. Nanti ngejarnya di waktu yang lain. Karena live itu penting, hadirin. Live itu penting. Dan pada dasarnya kan, sebuah hadis itu masih bisa dinikmati dengan nyaman walaupun kita tidak mendengar keterangan hadis sebelumnya. dalam bab yang sama. Walaupun untuk mendapatkan hal yang lebih manfaat yang lebih maksimal, yang lebih optimal, hendaknya kita ikut dari hadis pertama sampai hadis terakhir atau ayat pertama sampai hadis terakhir. Tapi kalau nggak bisa, misalnya kita skip di hadis kedua, terus hari ini hadis ketiga. Hadis ketiga masih bisa dinikmati dengan nyaman kok, walaupun kita tidak ikut hadis kedua. Jadi ikut live, karena live itu penting. Live itu sangat penting, karena hukum asal kajian kan live ya. Di zaman Nabi juga kan gak ada rekaman gitu. Jadi hukum asalnya demikian, dan berkahnya insya Allah lebih besar. Lalu cari waktu, cari waktu yang lain dalam hari tersebut atau jam yang lain untuk mengejar ketinggalan, dan minta pertolongan kepada Allah, dan minta agar Allah menerima amal ibadah kita. Allah Ta'ala bisawab. Yang kedua, afan Ustaz, bagaimana cara kita mengajak suami dan anak kita untuk dapat sama-sama senang untuk ikut kajian dan menuntut ilmu agar bisa lebih dapat tafakur, padahal mereka, suami dan anak-anak, tidak sedang dalam maksiat dengan tetap sholat, mengaji dan lain-lain. Tetapi kenapa susah sekali untuk Allah gerakan hati mereka untuk mendengar kajian dan menuntut ilmu syar'i? Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum barakallah. Yang pertama, adab bertanya itu kita awali dengan salam. Assalam qabla su'al, kata Nabi SAW. Salam itu sebelum bertanya. Bahkan dalam riwayat yang cukup tegas, beliau SAW menyatakan, barang siapa yang bertanya tanpa mengucapkan salam, jangan jawab pertanyaannya. Dan jangan jawab pertanyaan bukan larangan tegas, tapi ini penekanan pentingnya kita mengucapkan salam sebelum bertanya. Dan hadirin yang Allah muliakan, salah satu keuntungan kita mengucapkan salam, dan ini dipraktekkan oleh para penuntut ilmu, kalau kita mengucapkan salam, maka salam kita akan dijawab. Dan kalau salam kita dijawab, berarti ustadz kita, guru kita mendoakan kita. Itu kan penting banget gitu loh, dapat doa dari misalnya dari guru kita. Makanya kita-kita tuh dulu, gak dulu sih, artinya kita-kita pada saat belajar itu seneng banget mengucapkan salam sama masyaikh kita. Jadi kita-kita ini suka mengucapkan salam sama masyaikh. Masyaikh itu guru-guru kita ya. Harapannya apa? Harapannya agar mereka jawab salam kita. Karena siapa yang gak seneng didoakan masyaikh? Siapa yang gak seneng didoakan orang soleh seperti mereka? Didoakan ahli ilmu. Bahkan sebagian penuntut ilmu itu menelpon para masyaikh itu hanya untuk mengucapkan salam. Jadi nelpon nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, hayakum. Jadi doa aja, hayakumullah. Terus nanti kan syekhnya ngedoain, terus kata syekhnya, hal min khidmah, ada yang bisa saya bantu? Kata penelponnya, gak ada, saya hanya ingin mengucapkan salam kepada antum. Barakallahu fikum. Dan didoain lagi sama syekhnya. Itu kan ghanimah jamaah. Itu pelajaran. Jadi rugi banget kalau kita gak mengucapkan salam. Karena pada saat kita mengucapkan salam, maka kita dapat doa khusus dari guru kita tersebut, atau syekh kita tersebut, atau ahli ilmu tersebut. Itu kan kesempatan emas. Makanya itu tadi, kita tuh punya kebiasaan guru, itu nelfon hanya untuk mengucapkan salam, dengan harapan dapat feedback, didoakan. Salam tuh apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan menyertai anda, menyertai kamu, dan rahmat Allah diberikan kepadamu, dan keberkahan senantiasa meliputimu. Kan itu kan. Dan ketika salam kita dibalas, kan berarti beliau doakan kita, semoga kita selamat, semoga kita dapat rahmat, semoga kita diberkahi. Ya Allah, rugi banget kita gak dapat poin ini. Rugi banget, serugi-ruginya. Sangat rugi. Karena kalau kita gak mengucap salam, ya gak dikasih salam sama guru kita. Itu poinnya. Allah Ta'ala misalnya. Adapun pertanyaan ini, pertama hidayah itu di tangan Allah, jemaah sekalian. Hidayah di tangan Allah, hidayah taufik maksudnya. Dan tugas kita adalah berusaha. Tugas kita adalah berusaha. Tidak boleh pantang menyerah. Jadi yang pertama, doa kepada Allah agar keluarga kita dapat hidayah. Coba doa kepada, jangan-jangan kita kurang doa, jangan-jangan kita kurang sujud. Coba doa dan sujud kepada Allah. Terus yang kedua, tetap mengajak dengan hikmah dan cara terbaik. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 82, fa in tawallau fa innama 'alaikal balagul mubin. Maka apabila mereka berpaling, sesungguhnya tugas Anda, tugas kamu hanyalah menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Jadi kalau mereka berpaling, tugas, sesungguhnya tugas kita hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Seringkali kita tuh semangat menerangkan dan menjelaskan kalau audiens kita atau lawan bicara kita tuh antusias, semangat kita nih ngejelasin. Tapi kalau lawan bicara kita lemes, bahkan cenderung meremehkan, bahkan berpaling, malas kita, marah kita. Ini ayatnya. Kalaupun mereka berpaling, tetap sampaikan dengan sejelas-jelasnya. Karena kita menyampaikan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebatas mencari feedback dari manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tunjukkan akhlak yang mulia dan perubahan dalam diri kita setelah kita belajar, sehingga suami dan anak-anak tuh ngelihat bahwa istrinya, ibu mereka itu berubah setelah belajar, sehingga ilmu itu ternyata membawa kebaikan dalam keluarga kita. Buktinya mama berubah, buktinya istri aku berubah, sehingga kita jadi duta. Kita jadi ilmu berjalannya di keluarga kita. Nah, kalau mereka sudah merasakan kebaikan ilmu, insya Allah mereka akan lebih mudah untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti ilmu, belajar dan mengikuti ilmu agama Allah Taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga dan merahmati Ustaz beserta keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Terkait bertakwa dan istiqomah semampu kita, apa batasan kemampuan kita tersebut? Apakah dari sisi kemampuan fisik ketika beramal atau kondisi lain seperti lingkungan yang belum baik yang tidak mendukung kita untuk istiqomah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jamaah yang Allah muliakan, jawabannya adalah dari semua sisi, secara fisik gitu loh. Misalnya ada orang yang vertigo di waktu sholat maghrib, maka dia nggak harus sholat berdiri gitu. Sholli qa'iman, sholatlah dalam kondisi berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau enggak bisa duduk. Fa illam tastati fa'ala janbin, kalau enggak bisa juga maka bertumpu ke bagian tubuh sebelah kanan. Kalau nggak bisa berbaring. Atau misalnya faktor lingkungan bisa. Di antara dalilnya apa? Kondisi para sahabat di kota Mekah pada saat itu yang nggak kondusif dan nggak bisa membuat mereka luasa leluasa menjalankan ibadah. Makanya sebagian hijrah ke Ethiopia sebelum semuanya hijrah ke Madinah. Jadi bisa juga faktor lingkungan. Jadi semua hal yang mengarah kepada kemampuan kita untuk mengamalkan sesuatu. Wallahu ta'ala bishawab. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu sudah habis. Jazakallahu khairan, makasih banyak. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengamalkan ilmu ini. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kita. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.